Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, Mas Ikut mau sholat juga? Sekalian aja bareng si Jamil biar jemaah. Saya sudah sholat, Ustadz. Saya kesini mau minta tolong. Istri saya sakit keras. Masya Allah. Saya perlu uang untuk beli obat, Ustadz. Udah, semuanya. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih Ustaz. Semoga dilipatkan rezekinya. Berlipat-lipat. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Udah, jangan sama mulu. Assalamualaikum. Masih ikut. Maaf, ada yang lupa. Ada Abdul Adi nyangkut. Aduh, alhamdulillah ya Allah. Terima kasih Ustaz. Udah, kebanyakan terlecet. Berkah, mudah berkah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak Ustadz, itu pas ikut kan? Masih muda bukannya, terus kan masih kuat bekerja. Tapi kan dia mintanya pakai demi Allah. Nah aneh juga ngasihnya pakai demi Allah. Nah kali aja duitnya gak di kantong aneh, itu rezekinya dia. Cuma musababnya aneh, begitu. Udah mendingan ente wudhu dah sama yeah. Sahabat wisata ini dirahmati Allah, kita hari ini belajar ya matematika dasar sedekah. Saudara mengetahui selama ini belajar ya 10 dikurang 1 sama dengan 9. 10 dikurang 2 sama dengan 8. 10 dikurang 3 sama dengan 7. Apa yang saudara lihat dari matematika ini? Inilah matematika yang selama ini kita lihat. Matematika pengurangan. 10 dikurang 1 ya 9. Sebagaimana 10 dikurang 3 ya 7. Karena matematikanya adalah pengurangan, maka sulit buat saudara semua untuk bisa bersedekah. Kenapa sulit? Saudara punya duit ya 110.000. Lalu saudara sedekahkan 10.000. Yang saudara akan pikirkan adalah, oh ntar dulu nih, duit saya tinggal 100 dong. Makin sulit bila mana bilangan pengurangannya diperbesar. 110.000 duitnya, lalu saudara sedekahkan 100.000. Ya. Tinggal berapa nih? Kalau matematikanya adalah matematika pengurangan, tinggal 10.000. Di matematika sedekah tidak ada yang namanya pengurangan. Tidak ada. Tidak ada yang namanya pengurangan. Ya, yang ada adalah pertambahan. Pertambahan gimana Ustadz? Kalau di matematika sedekah, pertanyaannya adalah bukan tinggal berapa, tapi jadi berapa. Menarik nih pemirsa. Kalau sudah tahu nih rumus ini, ya bukan tinggal berapa, tapi jadi berapa, maka insya Allah tantangannya buat saudara adalah memperbesar bilangan yang dikeluarkan. Rumusannya sederhana, ada di surah Al-An'am. Manja'a manja'a bil hasanati falahu ashru amsaliha. Amsaliha ini adanya di surah Al-An'am ayat 160. Surah Al-An'am ya, surah yang ke-6 ayat 160. Siapa yang ngasih 10 ya, siapa yang ngasih 1, Allah akan mulangin buat dia 10 kali. Ini rumusnya nih. Siapa yang ngasih 1, Allah akan mulangin 10 kali. Kita belum bicara di matematika dasar sedekah ini pergantian 700 kali lipat. Kita belum bicara pergantian berupa surga. Kita belum bicara pergantian berupa ampunan. Kita belum bicara pergantian berupa ditutupnya neraka. Kita belum bicara ya konversi dari hasil sedekah. Konversi itu begini. Ada si fulan dan si fulana, dia sedekah 10% dari gajinya. Dang dang dang dang dang dang, 1 tahun ya 120%. Misalkan gajinya 1 juta. Dia sedekah nih 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu. 12 bulan kan 120 ribu. Mestinya 1.200.000. Mestinya dia dapat kali 10 kan? 100 ribu kali 12. Sini. 100 ribu dikali 12 dikali 10. Berarti 12 juta rupiah. Nah, kita belum belajar ilmu konversi, belum. Di Jumat kali ini kita belajar matematika dasar sedekah. Untuk mengubah stereotip saudara, untuk mengubah pandangan saudara bahwa sedekah itu bukan pengurangan, tapi adalah pertambahan. Di ilmu konversi nanti kita akan ketemu seseorang yang mendapatkan hak 12 juta reward dari Allah. Ternyata pada tahun kedua atau pada bulan ke-13 misalkan, Allah tidak bayarkan itu. Sebab apa? Setelah dia jalan 2 bulan sedekah, 3 bulan sedekah, istrinya hamil. Istrinya hamil. Bagaimana gambar orang hamil pemirsa? Ya. Nih, saya bukan Pati Nasidin almarhum. Gini aja kali ya. Ini jalan 2 bulan sedekah, 2 bulan after giving, istrinya hamil. Sebagai Allah yang tahu tentang masa depan, Allah melihat bahwa si ibu dan si anak ini akan celaka. Sebab apa? Di dalam tubuh ini misalkan ada virus. Lalu Allah melihat sedekahnya si fulan dan si fulanah ini, tek sedekah, maka Allah kemudian konversi virusnya, lama-lama digerus oleh Allah. Sehingga kemudian anak ini lahir, maka tidak jadi celaka. Dan ini lebih daripada nilai sedekah yang dikali 10 kali lipat. Kita akan lihat dulu VT yang berikut ini, saudara akan mengerti Betapa kalau kita kemudian bersedekah, maka yang terjadi adalah bukan pengurangan, melainkan pertambahan. Ya Allah, berikanlah kepada hamba yang terbaik menurut Engkau. Berikan hamba kesabaran atas musibah yang sedang menimpa hamba, ya Allah. Tolong hamba, ya Allah. Dan Engkaulah sebaik-baiknya penolong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyari siapa, Pak? Mau cari Ustaz Hafiz? Ini, Pak, ada titipan dari juragan saya. Juragan yang mana? Itu yang kemarin anaknya ditolong sama Pak Ustaz. Apaan isinya? Kurang tahu, Pak Ustaz. Pak Ustaz lihat sendiri aja. Ya udah deh. Makasih ya. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. 2 juta, Mil. Ya ampun. Alhamdulillah. Emang, Mil, ya. Allah kagak ada bohongnya. Perasaan baru tadi sore. Aneh nolongin itu pas ikut. Ngasih 200 ribu. Allah gantinya 2 juta, Mil. Lihat tuh. Mil, karena ini rezeki dari Allah, Mil. Kita bagi 2 aja, ya. Nih, ente 1 juta. Anggap aja uang dengar. Nih, nih. Saya mah orang lemah, Pak. Gak bisa nolak, Pak. Sama-sama doain ya. Saya, Pak. Pasti ya tuh, Pak. Sama saya doakan lah biar Bapak jadi sukses, orang besar, orang kaya. Ustaz, saya terima uang ini. Dan saya sedekahkan untuk musala. Subhanallah, Mil. Alhamdulillah. Ente emang mulia. Masya Allah. Ente pan inget ya, 200 ribu aja bisa 2 juta. Bagaimana 1 juta, Mil? Ente bisa bayangin itu. Ya Allah. Ini aneh terima ya sedekahnya. Aneh situ dulu ya. Aneh mau taruh. Allah tahu saudara semua yang menginginkan apa namanya percepatan rezeki, perubahan harta dan segala macam, maka Allah perkenalkanlah matematika sedekah ini. 10 dikurang 1 kembali kita lihat memang 9. Tidak dipungkiri. Tapi yang 1 akan dikali 10 oleh Allah, maka jumlah saldo di sininya 10. Maka saldo terakhir menjadi 19. 10 dikurang 2 bukan lagi 8, sebab ini akan turun dikali 10 menjadi 20. Maka saldo terakhirnya menjadi 28. Maka dengan matematika seperti ini, ajaib pemirsa, ajaib sekali. 10 dikurang 3 37. 10 dikurang 4 46. 10 dikurang 5 55, dan seterusnya. 10 dikurang 9 sama dengan 91. 10 dikurang 10 bukan 0 tapi 100. Luar biasa kan? Bagaimana kalau kemudian Allah memberikan rezeki buat saudara-saudara semua? Wah, sudah habis pemirsa, berarti kita mesti di kertas ini saja. Allah memberikan rezeki nih buat saudara semua, 110 ribu. Setelah saudara tahu bahwa sedekah itu bukan berkurang, bila sebelumnya saudara menyangka duit saudara itu kalau disedekahkan 10 ribu menjadi 100 ribu, maka sekarang saudara sudah tahu yang 10-nya akan diganti menjadi 100 ribu. Sehingga saldo akhirnya 200 ribu rupiah. bagaimana kalau kemudian saudara ganti saja ininya jadi 100? Kalau saudara punya modal dari Allah 110 ribu, jangan 10 sedekahnya, tapi 100 ribu. Maka di sininya 10 ribu, di sini 10 ribu, tapi 100 ribunya akan Allah ganti menjadi 1 juta. Maka saldo akhirnya menjadi berapa? 1 juta 10 ribu rupiah. Saudara pilih yang mana? Pilih yang jadi 200 ribu, apa pilih yang menjadi 1 juta 10 ribu rupiah? Kalau saudara adalah seorang mukmin yang cerdas, yang percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saudara tidak akan memilih pengembalian yang kecil. Saudara akan memilih pengembalian yang besar. Insya Allah setiap Jumat kita akan menggali rahasia besar dari sedekah bersama Yusuf Mansur di acara Wisata Hati di Antv. Jangan lupa tweet kami di @yusuf_mansur atau email pengalaman saudara. Saudara boleh mengirimkan email seperti ini. Saya sudah sedekah Ustaz, tapi kemudian saya malah di PHK. Istri saya malah keguguran. Saudara boleh mengirimkan email. Saya sudah sedekah, tapi ternyata toko saya kebakar tuh, alhamdulillah. Saudara boleh sedekah ya, bercerita bahwa sedekah saudara akhirnya membuat saudara punya anak malah kemudian kecelakaan. Boleh, silakan. Nanti kita akan bahas di setiap hari Jumat bersama Yusuf Mansur di acara yang kita sayangi, Wisata Hati Antv. Mudah-mudahan Allah nantiasa membukakan ilmunya buat kita sehingga kita makin percaya bahwa janji Allah itu adalah benar. Saya Yusuf Mansur undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.